الحمد لله الحمد للملك الديان الواحد الأحد ليس له في ملكه سان المنزه عن أهل الأمكن نعود الأزمان الذي اصطفى نبي محمد صلى الله عليه وسلم بالأكوان. نحمده تعالى ونشكره على ما له علينا من صنوف الإحسان ونستعينه ونستغفره من كل ذنب عملنا من عمد أو خطأ أو نسيان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسميها قيلها فلا يطبي بيوم الإيطة ولا يهان. ونشهد أن سيدنا محمد رسوله خير نبيين وجد أدعى شربي أدين أدنان. اللهم صل وسلم وترحم على سيدنا محمد وعلى أصحابه الذي تعظمهم واحترامهم ما تم الملوان صلاة وسلاما يتردن جنابه ونعلو بما يولدت بأعظم أمان. أما بعد ويا أيها الناس أوصيكم نفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قدرا وأشرف الناس دنيا وأخرى ولولاه ما خلقت الدنيا ما فيها وثبت له الشرف على كل موجود وهو الياس إذا ضج الأنام والشفيع على كل الشرب إذا ذات الكم الأقدام. فواجب تعظيمه ومحبته ومر الأيام ولا سيما أمة التي كانت بأقوى الأمم. معاشر المسلمين رحمكم الله, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal sebulan yang lalu umat Islam seluruh dunia sama merayakan dan peringati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang agung, nabi yang sebagai penutup nabi-nabi yang terdahulu, nabi yang termulia yang mewaris salah dan rahmat bagi seluruh alam, nabi yang menyelamatkan manusia dari kesesatan kedzaliman, nabi membebaskan zaman umat manusia dari penindasan perbuat perbudakan. Inilah salah satu alasan bagi kita dalam berusaha mendidik hati untuk merasa senang dan bahagia setiap kali hari Senin dan bulan Rabiul Awal dengan berpuasa dan mengadakan peringatan bahwa Nabi Muhammad SAW. Rasa senang dalam bentuk inilah yang dulu pernah dilakukan oleh Abu Lahab yang kafir. Dia Abu Lahab bukan hanya sekedar senang mendengar berita kelahiran sang keponakan, akan tapi melengkapi rasa senangnya dengan mengadakan siomba berita yaitu sebuah aslamiyah. Rasa senang seperti inilah yang hingga kini dan selamanya dirasakan manfaatnya oleh Abu Lahab yang sangat musyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih kita yang sebagai manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya pasti mendapat manfaat yang sangat jauh lebih besar lagi jika mampu bergembira seperti keberadaan Abu Lahab. Jika Abu Lahab saja seorang kafir yang jelas dicelah oleh ayat Al-Quran tabat yada Abu Lahab dan langgeng di neraka, bagaimanakah dengan seorang hamba yang beriman dan sepanjang hayat bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad SAW. Bergembira dan bangga Rasulullah adalah wajib. Walaupun demikian tidak cukup hanya bergembira dan bangga saja, tapi kita wajib meniru Rasulullah SAW baik dalam cara beribadah maupun kehidupan sehari-hari, dari hal yang kecil hingga yang paling penting dan mendasar. Bagaimana Rasulullah SAW sholat, bagaimana cara beliau mengatur barisan dalam sholat, bagaimana ajaran beliau waktu kita masuk dan keluar dari masjid, bagaimana Rasulullah SAW makan, minum dan tidur, bagaimana beliau masuk dalam kamar mandi. Ini semua dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi, yang berarti pula secara langsung kita memupuk rasa cinta kita kepada beliau Rasulullah SAW. sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari riwayat Anas bin Malik. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia pasti bersama aku kelak di surga. Rawahu Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain mencintai Rasulullah SAW, kita juga wajib mencintai ahli bait Rasulullah SAW. Wajib mencintai para sahabat Nabi Muhammad yang mulia dan mulia oleh Allah. Sebab adalah orang yang beriman dan pernah bertemu Rasulullah. Meski beriman tapi tidak pernah bertemu Rasulullah, tidak termasuk sahabat. Seperti halnya Wais Al-Qarni yang kemudian menjadi tokoh terkemuka generasi tabi'in. Mencintai Nabi adalah seorang Nabi, demikian banyak tantangan dan tata saksinya yang harus dipertahankan kehormatan para sahabat. Di antaranya, tidak dibolehkan dengan alasan apapun mencaci maki sahabat Nabi, menghina sahabat Nabi, menghujat para sahabat Nabi, bahkan mengkafirkan sahabat Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Seperti yang dilakukan oleh kelompok Syiah Rafidhah yang mengaku cinta ahli bait, tapi justru tiap saat membenci dan mencaci maki ahli bait dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya, siapa yang menghina sahabat Nabi, siapa orang mencaci sahabat Nabi, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yu'minuna billahi wa rasulihi la'anahum Allah fid dunya wal akhirah. Madzalum adaban muhinan. Al-Ahzab ayat 57. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka Allah akan melaknatnya di dunia dan akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Wa min asyadd al-'adzab ta'lu sahabah wa ghibah sahabah hadis muslim. Dan yang lebih sangat menyakiti Allah dan Rasulnya adalah mencaci maki sahabat Nabi Muhammad SAW. Juga sama bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sabba sahabi falahi lanatullah wal madan nas ajmain. La yadullu minhu suraban wala adlan. Yang artinya, siapa orang yang menghina sahabat-sahabatku, siapa yang mencaci maki sahabatku, maka Allah akan menaklaknya juga para malaikat, juga manusia, dan Allah Taala dia menerima semua amalnya, baik amal wajib atau amal sunnah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, perlu kita sekarang ketahui bahwa sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Taala untuk membantu Nabi dan membantu jalan Nabi dalam mensyiarkan agama Islam. Berarti para sahabat adalah pilihan Allah. Tidak mungkin dan mustahil sekali orang-orang yang tidak baik dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi, untuk menemani Nabi dalam perjuangan menyikat agama Islam. Lalu ada Jabir bin Abdullah bin Anwar qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallahi tara ashabi ala jami'is alamin siwan nabiyyi muslim. Ma tara li minhum arba'atan. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ja'alahum ashair ashabi. Abi ashabi kulli khairun. Asy-Syifa halaman 54. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku dari semua alam ini kecuali para nabi dan rasul. Dan Allah Ta'ala memilihkan untukku 4 di antara sahabatku, yaitu Abu Siddiq, Ibn Khattab, Ibn Amnan, dan Abi Abi Talib radhiyallahu anhum. Dan Allah menjadikan mereka berempat sebaik-baik sahabat, dan semua sahabat-sahabat adalah orang-orang yang baik. Bila hadis kalian khutbah baik kami sampaikan dengan harapan mudah-mudahan kasih-kasih kalian yang hadir di Masjid Agung ini mendapat rahmat dan ridha Allah Ta'ala. Sahaja Rasulullah SAW dan barakah dari sahabat teman. Amin. Bila alamin. Inna sallallahu kalam kalam Allah al-Malik illa alam Allah subhanahu wa ta'ala lakum abi khalim utadun wal quran wa zmalahu al-awru atatul wahmun a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna sallallahu syaidan masyana madira Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi banyak jenis surati amma ba'd wa ya ayyuhan nas ittaqullaha ti'u wa lamhu anna taqwa mawsadruh wa khawiyyan qala ta'ala qulani ma'udhu billahi minash shaitanir rajim wa law anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim masad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammadil alamin innaka hamidum majid. Allahumma rabban Allahumma fir lil muslimin ala muslimat wal mu'minina wa hamdahumat ila sabidaw wa hamdahumat Allah fir lil sayyidina Muhammad Allahumma rahmat sayyidina Muhammad Allahumma sur mata sayyidina Muhammad Allahumma sur mata sayyidina Muhammad Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah qina adhaban nar. Ibadallah inna wazasan wa ilgul balam ya'idukum ala lakum da'ukur rabbana wa syukur lalamun ikutullahi akibar.